Bismillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kita dari risalah Kutuf min Syama'ilil Muhammadiyah, petikan-petikan berharga dari kehidupan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bab berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, Aisyu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di bab ini beliau akan menyebutkan beberapa riwayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bagian atau potongan dari kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa yang dialami oleh beliau sallallahu alaihi wasallam pada sebagian keadaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah taala, yang pertama kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka a'ilan fa aghna. Dan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, mendapati dirimu a'ilan. Beliau sebutkan tafsir di bawahnya, ai kunta faqiran dza'iyal. Engkau adalah seorang yang fakir, yang miskin. Naam. Fa aghnaka Allahu 'amma siwa. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kecukupan kepadamu dari selainnya. Yani wa wajadaka a'ilan fa aghna. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mendapati dirimu fakir, miskin, fa aghna, lalu kemudian dialah Allah yang memberikan kecukupan kepadamu, mencukupimu dari selainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kehidupan beliau dalam kondisi fakir, dalam kondisi kehidupan yang terbatas. Yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata, in kunna ala Muhammadin la yamuru binal hilalu wa ma nuqidu naran. Sesungguhnya kami keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh berlalu kepada kami hilal, wa ma nuqidu naran, yakni bulan itu berlalu kepada kami dalam kondisi kami tidak menyalakan api, enggak ada api pembakaran. Naam. Innama humal aswadan, yang ada di saat itu hanya dua hitam, yakni at-tamru wal ma, kurma dan air. Illa annahu kana haulana ahlu durin minal anzar, hanya saja di sekitar kami ada penduduk tetangga dari kalangan anzar, yab'atsuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bilabani manaihihim, yang mereka mengirimkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari air susu hewan peliharaan mereka. Naam. Fayashrabu wa yasqina min dzalikal laban. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum dari air susu tersebut dan memberikan minum itu kepada kami, ya, memberikan minuman air susu itu kepada kami, kepada keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, coba lihat kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, kami keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya menunjukkan bukan beliau sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa rumah. 9 rumah, ya, 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup di saat itu bersamaan. Nah, masing-masing melewati kepada mereka hilal, berlalu 1 bulan, telah disebutkan riwayat bahkan 2 bulan berturut-turut. 3 kali hilal terlihat. 3 kali hilal terlihat dalam kondisi belum ada api yang menyala di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian sederhananya kefakiran yang menimpa kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Yang ketiga, wan Anasin qal, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, ma a'lamu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a raghifan muraqqaqan hatta lahika Allah wa la syatan samitan bi'ainihi qat. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ibunya Anas bin Malik, ya, naam, memberikan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dilayani, untuk menemani Rasul alaihi salatu wasallam dan melayani kebutuhan-kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Anas bin Malik seringkali bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seringkali melihat langsung kondisi yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika itu masih kecil. Naam. Ya, sehingga mudah untuk beliau naam masuk ke rumah Rasul alaihi salatu wasallam, membantu keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengetahui mayoritas keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, saya tidak mengetahui dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah melihat roti yang muraqqaqan, roti yang halus. Adonan roti yang halus itu saya belum mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihatnya. Artinya belum pernah didapati oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati roti yang halus. Yang ada adonan tepung gandum yang kasar. Nah. Nah, ini ma'asyiral ikhwah azan wa jazakumullah. Adonan yang kasar. Nah. Hatta lahikallah, sampai beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni sampai beliau meninggal. Subhanallah, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang berlimpah kepada kita. Roti di zaman sekarang subhanallah halus. Nah. Nikmat. Nah, yang tidak dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memaafkan kekurangan-kekurangan kita dalam beribadah kepada-Nya. Khawani fiddin azani wa azakumullah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta lahikallah, yang seperti itu terus beliau alami sampai beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah melihat roti yang halus, adonan tepung yang halus, yang nikmat ketika seorang itu memakannya. Wala syatan musamitan bi'ainihi qat, dan beliau juga belum pernah melihat dengan matanya beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri syatan samitan, kambing yang dipanggang. Nah, kambing panggang. Lalu kita pernah lihat? Bukan pernah lagi, ya. Nah, masya Allah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sederhananya beliau sallallahu alaihi wasallam. Khawani fiddin azan wa jazakumullah, rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ya, sekali lagi seperti yang sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, ini semua agar kita mengetahui bagaimana sih potongan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga agar kemudian kita bersyukur kepada Allah. Sungguh apa yang kita rasakan di masa-masa ini nikmat yang besar. Nikmat yang begitu berlimpah. Nah, ya. Nikmat yang begitu banyak yang wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak bertobat kepada Allah. Nah, kekurangan kita dalam menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kurang. Nah, banyak tertimpa kepada kita kelalaian, banyak lalai, banyak kurang dalam melakukan ibadah kepada Allah, sementara begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, khawani fiddin azani wa azakumullah, bahkan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mendatangi sebagian istri beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, hal indakum ta'am, hal indakum syai, apakah kalian punya sesuatu yang bisa dimakan? Kata istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, la ilal ma, tidak ada sesuatu. Naam, lai. La, tidak ada sesuatu pun di rumah kita. Maka kata Nabi SAW, idan ini sa'im, kalau begitu saya akan berpuasa saja hari ini. Itu di waktu itu sudah terang, sudah siang. Nah, beliau ingin pulang ke rumah istri, salah satu istri beliau SAW ingin makan. Qadarullah, tidak ada sesuatu pun dalam rumahnya. Nah, hal indakum syai, kalian punya sesuatu yang bisa dimakan? Kata istrinya, tidak ada. Nah, fa inni idan sa'im, kalau begitu saya berpuasa, saya akan berpuasa. Ikhwani fillah a'azzani wa jazakumullah, kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Kefakiran, kesengsaraan, kesempitan hidup. Nah, namun subhanallah, Allah memberikan kepada beliau kelapangan hati. Nah, ya, keleluasaan merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu pun telah kita lewati atau mungkin akan dilewati dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dermawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau adalah mencukupi kebutuhan keluarganya itu dalam tahunan. Setahun itu sudah diberikan. Nah, dalam tahunan. Setahun itu sudah diberikan. Tetapi subhanallah, ya, karena beliau suka untuk membantu para sahabatnya. Suka untuk membantu mereka. Nah, orang-orang yang membutuhkan. Sehingga jatah yang harusnya setahun itu kadang-kadang gak sampai setahun. Kadang-kadang ada seorang ibu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa dua putrinya, mengetuk pintu rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mendapatkan sesuatu. Dalam kondisi terpaksa sudah ibu ini. Dia punya dua putri. Naam. Anak yang masih kecil datang kepada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta sesuatu makanan. Dicari sama Aisyah radhiyallahu taala anha sesuatu untuk diberikan, tidak mendapati kecuali satu butir kurma. Dalam riwayat yang lain tiga butir korma. Subhanallah, satu rumah cuma tiga butir korma. Nah, kita walhamdulillah, alhamdulillah beras ada. Nah, kalaupun nggak ada beras, masya Allah, ada uang untuk bisa dibeli beras atau beli makanan. Masya Allah, nikmat. Ya, Aisyah radhiyallahu anha mencari di rumah Nabi, di rumah, untuk sesuatu yang bisa diberikan. Ini ada seorang ibu dengan dua putrinya, tidak mendapati sesuatu yang bisa diberikan dari makanan kecuali tiga butir kurma. Cuma tiga saja. Ada yang riwayat menyebutkan satu. Akhirnya dikasih sudah itu. Apa yang ada. Subhanallah, enggak tahan dia. Ya. Naam. Radhiyallahu ta'ala anha, tidak menahannya. Ya. Waduh, ini cuma tiga ya. Nanti Nabi SAW pulang, gimana enggak dikasih makan, enggak ada makanan kita. Cuma tiga butir kurma coba. Kayak misalnya contoh antum rumahnya diketuk, tidak punya uang antum, subhanallah, cuma 5.000 saja yang ada di kantong antum. Gak ada lagi sudah, simpanan gak ada, apalagi di bank. Nah, lemari kosong sudah antum, misalkan. Ya. Ya. Ada orang ketuk, ini mau dikasih juga, ya Allah, kita juga butuh ini, nanti sore mau makan apa ini, mau buka puasa. Misalkan contoh, ini gak ada, tapi contoh misalkan seperti ini. Nah, mau ngasih kan, subhanallah, rasa berat, ini nanti sore makan apa ini, misalkan. Lain ya Aisyah radhiyallahu anha ngasih sudah berikan. Beliau tahu itu harta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan. Beliau tidak akan menahan sesuatu yang mampu beliau berikan untuk diberikan kepada yang lain. Akhirnya diberikan pada oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, tiga butir kurma tersebut dalam riwayat yang lain satu butir kurma. Subhanallah, riwayat yang menyebutkan satu, ibunya ini membelah kurma itu menjadi dua, masing-masing diberikan kepada dua putrinya. Dalam riwayat yang lain yang menyebutkan tiga butir kurma, berikan masing-masing satu. Satu ini belum sempat dimakan oleh sang ibu, tiba-tiba yang dipunya oleh anaknya itu habis. Dan keduanya melihat ibunya lagi. Subhanallah, rasa iba ibu itu. Akhirnya dibelah kembali miliknya dia, dikasihkan ke dua putrinya. Subhanallah. Nah, lalu kemudian Nabi keduanya berlalu, ketiganya berlalu. Datang Nabi SAW pulang, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kejadian yang beliau lihat. Kata Nabi SAW, "Mani betulia bihinna fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Atau kama qala SAW. Kata Nabi SAW, siapa yang diuji dengan mereka ini, Mereka maksudnya anak-anak perempuan. Siapa yang diuji oleh Allah dengan diberikan anak-anak perempuan tadi, lalu dia bisa berbuat baik kepada mereka, berlaku baik kepada mereka, berbuat ihsan kepada mereka, niscaya mereka akan menjadi tameng untuknya dari tersentuh api neraka. Nah, pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibu tadi, dia telah berlaku baik, dia telah berusaha untuk memberikan makan kepada kedua putrinya. Nah, melakukan upaya dia, walaupun mungkin dengan meminta karena terpaksa sudah. Mau bekerja apa yang bisa dikerjakan? Seorang ibu yang punya dua anak. Nah, apa yang mampu dia perbuat di saat itu? Nah, akhirnya sudah terpaksa, anak-anak ini lapar, terpaksa dia untuk meminta. Nah, ini masyarul ikhwa'azun wa'azakumullah, kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki, ya, di dalam rumahnya persediaan yang banyak. Berikutnya, wa qala Umar ibn al-Khattab, laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaltawi minal ju' ma yajidu ma yamla'u min ad-daqali batnahu. Rawahu Muslim. Sungguh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kali menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering kali disebutkan dalam hadis Nabi SAW keluar, Abu Bakar menemani, Umar menemani. Nabi SAW duduk, situ ada Abu Bakar, situ ada Umar. Nabi SAW berdiri dan berlalu, di situ ada Abu Bakar, situ ada Umar. Sering kali Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menemani Rasul alaihi salatu wasallam. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sungguh saya pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yaltawi. Yaltawi itu melipat tubuhnya. Melipat, saya nggak lihat persis, tapi ya dicontohkan mungkin melipat, terlipat lah ya. Saya memberikan contoh karena tapi saya nggak lihat. Nah, yaltawi terlipat, terlipat. Nah, minal ju' disebabkan rasa lapar yang melilit, saking laparnya sampai terlilit, terlipat itu tubuhnya. Apa ini bahasanya ini Abin? Abin. Nah, lutut kalau sampai ke dada itu apa namanya? Enggak tahu ya. Enggak tahu bahasa. Ya itulah. Nah, subhanallah sampai terlipat. La ilaha illallah. Kata Umar bin Khattab, beliau tidak mendapatkan sesuatu yang bisa mengisi perutnya meskipun ad-daqal. Daqal itu kurma yang kualitasnya rendah. Kurma rendahan pun enggak ada yang bisa dipakai untuk dimakan. Nah, kalau kita beras-beras kualitas terburuklah, yang paling di bawahlah. Nah, itu enggak ada. Gak mampu, gak bisa untuk dibelikan. Nah, subhanallah ini, ya, khawani fitin azan wazakullah, kesederhanaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat, entah di sini ada atau tidak. Nah, ah ini, berikutnya, an Anas annahu masya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bahwa beliau berjalan menuju Rasul SAW bi khubzi sya'irin wa ihalati shankha. Bahwa beliau pernah menuju berjalan menuju Rasul SAW dengan membawa roti sya'ir dan ihalah shankha. Ihalah shankha itu minyak, minyak yang sudah berubah baunya, ya. Nah, sudah mungkin lama, ya, berubah baunya. Itu dipakai untuk sebagai idam itu kalau bahasa kita mungkin kualah, sesuatu yang bisa dipakai makan dengan gandum tadi. Kalau kita makan nasi kan, nasi sendiri itu mungkin kurang, ada semacam kuah atau apa yang bisa dipakai. Nah, itu namanya idam. Nah ini, minyaknya itu, minyak yang sudah berbau, sudah mengeluarkan bau, ya. Nah, karena mungkin sangat lama kah disimpan dan seterusnya. Itu dipakai sebagai idamnya. Walaqad rahana dar'ahu 'inda yahudi. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi. Fa akhadha li ahlihi sya'iran, dan beliau mengambil sebagai balasan dari rahan gadai baju perangnya tadi gandum untuk keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. untuk keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau telah berusaha, ya. Telah saya sebutkan tadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupi kebutuhan keluarganya dalam setahun. Kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam mencukupi. Tapi ya begitulah, dalam kehidupan kadang habis, mungkin terpakai termanfaatkan, ada tamu atau ada orang yang membutuhkan, beliau memberikan. Nah, sampai pada tingkatan tidak memiliki makanan, ya, sementara beliau adalah kepala rumah tangga, akhirnya baju perang Nabi SAW digadaikan dengan beberapa sok dari gandum, tergadaikan kepada orang Yahudi. Nah, loh, kok Nabi SAW menggadaikan kepada orang Yahudi, tidak kepada para sahabat saja muslimin? Khonifiddin azan wa sallam, banyak jawaban yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, untuk menunjukkan bolehnya bermuamalah dengan kaum Yahudi. Nah, menunjukkan bolehnya. Nabi SAW uswatun hasanah, beliau contoh, teladan yang baik. Yang kedua, Nabi SAW juga sangat memperhatikan kondisi para sahabatnya. Beliau seseorang yang tidak suka membebani dan memberatkan para sahabatnya. Nah, beliau tahu kalau seandainya beliau itu membutuhkan sesuatu, datang kepada para sahabat meskipun dengan bentuk menggadaikan, mungkin mereka enggak mau terima. Bahasanya, ya Rasulullah, bawa saja, enggak perlu ini. Nah, enggak perlu untuk digadaikan, ini buat Anda. Nah, mereka mungkin akan melakukan seperti itu, tapi Nabi SAW tidak ingin memberatkan para sahabat. Enggak tega beliau. Mereka juga dalam kondisi butuh, mereka juga dalam kondisi memerlukan untuk kebutuhan keluarganya. Beliau tidak ingin menyempitkan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini juga untuk menunjukkan kejadian kemarin yang kita sebutkan. Beliau mendatangi rumah salah seorang sahabatnya bersama Abu Bakar dan Umar karena rasa lapar yang menimpa mereka di waktu malam tersebut. Itu bukan sesuatu yang seringkali terjadi kepada Nabi SAW. Beliau tidak melakukannya kecuali karena memang terpaksa, atau karena ingin membantu dua sahabatnya Nabi SAW tersebut. Kalau beliau, mungkin beliau bisa tahan. Beliau SAW biasa puasa wisol. Nah, menyambung puasa dari satu hari kepada hari berikutnya tanpa berbuka. Kuat beliau SAW. Tapi beliau ingin memberikan bantuan kepada dua sahabatnya. Beliau tahu, kalau beliau biarkan mungkin keduanya ini gak dapat apa-apa. Nah, sama kedudukan beliau dengan para sahabat yang lain. Nah, maka Nabi SAW menjadikan perantaraan beliau, menjadikan beliau sebagai wasilah untuk kemudian bisa keduanya mendapatkan makanan. Bertamu kepada seorang Ansar, lalu kemudian diberikan makanan untuk beliau juga untuk kedua sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa kejadian seperti ini itu tidak seringkali. Artinya beliau tidak senang memberatkan kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala. Ini juga contoh bagi kita. Nah, ya. Khani fitin azanullah. Kita punya saudara-saudara kita, kaum muslimin, sesama ikhwan. Nah, sangat-sangat dianjurkan kita memberikan perhatian juga kepada mereka. Nah, apa yang bisa kita berikan tetangga kita. Nah, ya, memperhatikan kondisi mereka dan jangan sampai seseorang itu memberatkan kepada mereka. Memberikan sesuatu yang memberatkan kepada mereka. Nah, ya, sehingga mereka merasa terbebani, mereka merasa berat dengannya. Meskipun sama-sama, misalkan contoh misalnya kita berdagang, misalkanlah anggap, nah, ya, jangan sampai misalkan karena teman, misalkan lalu memberikan tawaran sampai di luar batas, misalkan, oh kita sama-sama teman ya, oke. Nah, misalkan jangan, nah, berikan kelapangan kepadanya, bantuan keleluasaan kepadanya. Nah, dia juga seorang yang membutuhkan. Nabi SAW memberikan contoh bagi kita. Nah, memberikan contoh, ya. Beliau seorang yang tidak suka untuk memberatkan para sahabatnya. Meskipun dalam kondisi beliau butuh. Dalam kondisi beliau butuh, beliau tetap tidak ingin memberatkan kepada sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala. Wa laqad sami'tu hudata yaumin yaqul, sungguh aku pernah mendengarkan beliau sallallahu alaihi wasallam berkata di suatu hari, ma amsa inda ali Muhammadin sa'u tamrin wala sa'u habbin. Ya. Naam. Tidak ada di waktu sore ini, di hari ini, pada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu sa' kurma, tidak pula satu sa' gandum. satu so. Satu so itu 4 mud. Nah, entah berapa satu mud. Iya, satu so. Satu so seperti zakatul fitr. Iya, kurang lebih 3 kilogram. Nah, enggak ada 3 kilo kurma di rumah, tidak ada 3 kilogram gandum di rumah. Enggak ada di hari itu. Masya Allah. Nah, disebutkan satu so ini bukan berarti di bawah satu so itu ada, untuk menunjukkan memang enggak ada waktu itu. Nah, kita masya Allah, alhamdulillah beras banyak. Nah, nikmat Allah karuniakan kepada kita, syukuri. Wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah, jangan lalai. Ketika kita merasakan nikmat itu, ketika kita makan dari makanan yang Allah karuniakan kepada kita, syukuri nikmat itu, sungguh itu merupakan karunia. Ya, apa yang kita makan, apa yang kita rasakan ini boleh jadi tidak, belum pernah dirasakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seharusnya dengan nikmat itu melahirkan terus syukurnya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa. Naam. Selalu beristighfar kepada Allah, telah kurang dalam kita melakukan ibadah, kurang kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah, lalai salat, suka mikir kemana-mana, tidak konsentrasi, banyak melakukan kesalahan disengaja atau tidak disengaja. Naam. Ini masyarul ikhwah azan wa jazakumullah. Yang keenam, kana yabitul layalil mutatabi'ah tawiyan wa ahlu wa la yajiduna asya'an wa kana aktsara khubzihim asy'iru. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam melewati beberapa malam berturut-turut dalam kondisi tawiyan. Tawiyan ini kosong perutnya, ya. Wa ahluhu, beliau dan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tidak makan malam, kelaparan di waktu malam itu seringkali dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa radhiyallahu ta'ala anhunna. Subhanallah, sahabatnya mereka. Nah, karena memang bukan dunia ini menjadi tempat tinggal seseorang yang selama-lamanya. Ini hanya perantaraan saja. Ada batasan. Ada saat di mana kita seluruhnya akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Jadi sabar dalam kehidupan dunia, kesempitan, kekurangan. Selama seorang itu masih bisa hidup, masih bisa ibadah kepada Allah, wah syukuri alhamdulillah. Nikmat itu sungguh sangat banyak. Nah, kesempitan, kesengsaraan, cobaan, musibah, nah, kesempitan hidup itu sesuatu yang ringan. Itu ada batas akhir. Nah, ada masa di mana kesempitan itu akan hilang. Ada masa di mana kesulitan itu akan berkurang atau akan hilang dari seseorang. Butuh waktu untuk dia bersabar. Tentunya dia akan berusaha. Dia akan berusaha untuk cari nafkah, dia akan berusaha untuk bekerja, apa yang halal baginya, mencari ma'isyah, dia seorang suami. Nah, demikian pula istri di rumah, membantu kebutuhan suaminya, berdoa kepada Allah, membantu urusan rumah tangganya, berdoa, berusaha, biasa. Nah, namun bersabar. Untuk seseorang itu tetap ibadah kepada Allah. Jangan sampai di saat dia ditimpa misalnya kesulitan, kesempitan hidup, kemudian dia berburuk sangka kepada Allah, jangan. Nah, jangan sampai ketika dia ditimpa kesempitan hidup, kekurangan bahan makanan, kekurangan atau pangan atau misalnya rumah misalkan atau apa saja, jangan sampai menjadikan dia itu jauh dari Allah. Ya, menjadikan dia malas misalkan belajar, malas misalkan membaca Al-Qur'an, malas misalnya menuntut ilmu atau melakukan ibadah salat nafilah, salat sunnah, jangan. Nah, jangan kesempitan-kesempitan itu menjadi penghalang seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bahasa kasarnya, kita ini sudah susah dalam kehidupan dunia, jangan lagi kita disusahkan pada kehidupan akhirat. Itu kalau bahasa kasarnya. Ya cukuplah sudah, susahnya di dunia ini sajalah. Nah, jangan sampai seseorang itu tertimpa kesempitan hidup di dunia, na'udzubillah juga susah di akhirat. Nah, susahnya di akhirat juga, jangan, sudah, cukup sudah. Kesusahan, kesempitan itu cukup sudah kita rasakan di dunia. Nah, jangan sampai berlanjut di akhirat. Caranya seperti apa? Berusaha sabar dalam kehidupan dunia, ibadah kita. Nah, fokus kita dalam ibadah, dalam sholat, jaga sholat kita. Yang wajib itu yang penting, itu yang terutama, demikian pula yang nafilah. Jaga semangat kita untuk menuntut ilmu, belajar kita. jaga semangat kita untuk membaca Al-Quran, buka Al-Quran, baca. Naam, pelajari, hayati. Naam, mana-mana dan kandungan Al-Quran tersebut, sempatkan. Naam, ya. Ketika misalnya tersempitkan kita dalam kehidupan ekonomi kita, misalnya kehidupan kehidupan kita misalkan penghasilan atau maisyah kurang misalkan atau apa saja, kembalikan. Ya Allah, sudah cukup sudah kesempitan ini di dunia. Sabar kita. Jaga ibadah kita. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah azan wa azakumullah. Semangat kita, ya, sehingga enggak sampai, ya, usaha seseorang dalam mencapai atau berusaha untuk mendapatkan kenikmatan dunia itu jangan jadi penghalang dia untuk ibadah kepada Allah. Semangat, ya, semangat qiraatul Quran, semangat menjaga, membaca Al-Quran, mempelajari ilmu dan seterusnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati beberapa malam beliau dan keluarganya dalam kondisi perutnya kosong, tidak makan malam. Wala yajiduna asyaan, tidak ada makanan malam yang didapat. Wa kana aktsara khubzihim asy'ir, padahal mayoritas roti mereka itu dari gandum yang kualitasnya ringan. Nah, artinya bukan sesuatu yang mahal, sesuatu yang murah, itu pun enggak ada. Itu pun enggak ada. Nah, ya kalau bahasa kita mungkin beras-beras kualitasnya rendah lah. Nah, kualitas yang paling rendah. Lauk misalkan, lauk yang paling ringan, paling murah itu apa? Apa lauk yang paling murah? Kacang panjang. Apa? Telur, ya. Telur itu lauk yang paling murah. Atau ada yang lebih rendah dari itu lagi? Ya anggaplah nasi sama telur misalnya. Misalkan ini yang kualitasnya paling bawah sudah. Itu pun enggak ada. Artinya menunjukkan tingkat kehidupannya itu sudah sangat sangat di bawah. Nasi, beras yang kualitasnya paling rendah, lauk yang paling rendah, paling minim apa lauk yang paling minim? Telur, anggap telur ya. Misalkan anggap telur, itu pun enggak ada. Subhanallah. Itu tidak semalam, tidak dua malam, beberapa malam. Itu pun enggak jarang-jarang, enggak bolong-bolong, berturut-turut. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis riwayat yang berikutnya, An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimul Madinata thalathata ayyamin tiba'an min khubzi burrin hatta madha li sabilihi." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidak pernah keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti beliau dan keluarganya, istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak datang ke kota Madinah merasakan kenyang 3 hari berturut-turut dari roti bur, gandum yang kualitasnya bagus, sampai beliau meninggal. Enggak pernah 3 malam berturut-turut itu kenyang dari roti gandum tadi. Namun ya kalau ada sekadarnya, ataupun kalau kenyang saat itu, ya malam itu saja, besok lapar lagi. Nah, yang terakhir, waqala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kutan. Muttafaqun alaih. Hadis sebelumnya itu muttafaqun alaih. Rasulullah SAW beliau berdoa, pernah berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kutan, ya Allah, jadikan rizki keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kut, makanan pokok. Naam, yakni ai ma yasuddul ju', sesuatu yang bisa menutupi rasa lapar. Naam. Muttafaqun alaihi, riwayat disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Taib, ini masyaallah ikhwah azan wa jazakumullah, beberapa potongan kehidupan nabi kita, ya, nabi yang kita cintai sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, karunia keutamaan dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam jannahnya. Allahumma amin. Subhanakallahumma hamdik, shallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.